menganugerahkan kepada kita hujan yang bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan tentang definisi khusyuk dan perbedaan antara khusyuk yang syar'i dan khusyuk nifaq. Kemudian di sana ada tambahan keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha menegur orang yang melakukan khusyuk nifaq. Khusyuk nifaq yaitu pada penampilannya, pada jasadnya seakan-akan dia khusyuk. Iya. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha melihat seorang syabab yamshuna wa yatamawatuna fi masyatihim, faqalat li ashabiha man haula, qalu nusak ay ubat, faqalat kana Umar ibn al-Khattab idha masha asra, wa idha qala asma, wa idha daraba auja, wa idha at'ama ashba, wa kana huwa an-nasikul haq. Aisyah radhiyallahu anha melihat seorang pemuda yang berjalan lesu, ya, jalannya lesu. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat pemuda ini, siapakah? Para pemuda ini, ya, syabab, ada beberapa orang berjalan dengan gaya yang lesu, ya, lemah, tidak semangat gaya jalannya. Maka Aisyah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapakah mereka ini, para pemuda ini? Maka mereka menjawab, nusak, yaitu ubat, ahli ibadah, ya, ahli ibadah dia. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dahulu Umar ibn al-Khattab itu kalau berjalan dia cepat, dan kalau dia berbicara jelas, dan kalau dia memukul sakit pukulannya, kalau dia kasih makan orang itu kenyang, dan beliau adalah ahli ibadah yang hak, yang benar. Ya, ini semakin menggambarkan kepada kita bahwa kehusuan itu bukan sekedar, ya, dari penampilan, gaya jalan, ya, kayak orang lesu-lesu, atau mungkin pakaiannya yang, ya, kucel-kucel dan seterusnya, sebagaimana sebagian kaum muslimin menyangka khusyuk itu dari penampilan zahir. Iya. Padahal intinya kembali kepada hati. Bagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tidak sedikit kita lihat ahli ibadah, kalau kita lihat ibadahnya, penampilannya masya Allah, seakan-akan dia adalah orang yang khusyuk. Namun tatkala ditawarkan bisnis yang di dalamnya ada pelanggaran syariat, dia lakukan walaupun ada ribanya di dalamnya. Iya. Diajak jabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya, dia jabat tangan, padahal kalau dilihat ibadahnya luar biasa. Nah, ini apa? Khusyuknya masih di luar, baru penampilan dohir, belum sampai ke hatinya, dan ini khusyuk nifaq, naudzubillahi min dzalik. Kemudian kita telah menyebutkan definisi khusyuk secara umum tadi. Itu definisi khusyuk secara umum. Karena khusyuk terbagi menjadi dua. Khusyuk am wal khas. Khusyuk ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum yaitu dia khusyuk pada seluruh ibadah yang dia lakukan. sebagaimana disebutkan atau digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan para sahabat radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'a ashiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, mereka itu keras terhadap orang-orang kafir dan saling menyayangi sesama mereka. Ini cirinya para sahabat, saling mencintai sesama kaum muslimin, bukan saling membenci, saling berpaling muka, tidak. Salafus saleh, ya, yang kita nisbahkan diri kita kepada mereka itu saling mencintai, bukan saling membelakangi sesama mereka. Mereka, engkau melihat mereka itu sujud dalam keadaan sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mengharapkan keutamaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim, tanda mereka ada pada wajah-wajah mereka. Min atharis sujud, dari bekas sujud. Sebagian mufassirin menyebutkan bahwasanya asar sujud adalah asarul khusyu', asarul khusyu', bekas atau pengaruh dari kehusuan. Ya, jangan disalahpahami bahwa tanda kehusuan seseorang itu dengan hitamnya jidat. Ya, jangan disalahpahami. Di sini bekas sujud di sini, ya, adalah asar atau pengaruh dari kehusuan mereka. Nampak dari wajahnya khusyuk. Itu para sahabat. Ada wibawa tersendiri. Nampak cahaya. Karena kehusuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para sahabat ini khusyuk pada seluruh ibadahnya, bukan cuma ketika salat. Ya? Ketika mereka membaca Al-Qur'an, mereka menangis. Khusyuk. Ketika mereka salat, mereka menangis khusyuk. Ketika mendapatkan nasihat dari Nabi, sebagaimana dalam hadis Abi Najih Al-Irbat Ibn Sariyah, beliau mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wadharafal minhal uyun wadharafat minhal uyun. Nabi SAW memberikan nasihat kepada kami, nasihat yang sangat menyentuh hati, yang membuat air mata kami berlinang. Beginilah keadaannya sahabat. Khusyuk. Senantiasa hatinya lembut, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar dikatakan kepadanya ittaqillah, satu kalimat ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Bertakwa kamu kepada Allah. Mereka langsung bergetar hatinya. Takut, khusyuk kepada Allah. Dan ini ciri khusus orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Hanyalah orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat Allah, ayat tersebut menambah keimanannya. Cukup diingatkan ittaqillah, takut kamu kepada Allah. Ini haram, ini maksiat, ini riba, ini zina dan seterusnya. Takut kepada Allah, langsung dia tinggalkan. Ini khusyuk secara umum. Iya. Dan insyaallah yang kita kupas yang khusus, yang lebih khas, yang lebih mengkerucut lagi kepada khusyuk di dalam salat. Karena ini ya lebih mudah dibanding khusyuk secara umum tadi. Dan siapa yang tidak mampu khusyuk di dalam salatnya, maka terlebih lagi dia tidak akan mampu khusyuk pada khusyuk yang bermakna umum tadi. Sebelum kita menyebutkan sebab-sebab atau rahasia untuk mencapai khusyuk di dalam salat, terlebih dahulu kita sebutkan keutamaan khusyuk dan bahaya orang yang tidak khusyuk di dalam salatnya, biar kita semakin semangat untuk mengilmui, mendalami dan mengamalkan khusyuk di dalam salat. Iya. Karena biasanya kalau kita berdagang ya, tahu oh keuntungannya sekian. Ya. Banyak keuntungannya ternyata, akhirnya kita pun semangat melakukan. Maka saya akan sebutkan apa keutamaan khusyuk di dalam salat. Yang pertama, ini akan menjadi penghapus dosa atasnya, sebagaimana dia bersih dari dosa tatkala dilahirkan dari perut ibunya. Di dalam hadis yang panjang, hadis Amr bin Abasa As-Sulami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalamnya, setelah menyebutkan keutamaan wudu, beliau bersabda, fa in huwa qama fa shalla fa hamidallaha wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farraga qalbahu lillahi illa sarafa min khati'atihi ka hayatihi yawma waladathu ummuh. Maka apabila dia berdiri untuk salat, kemudian dia memuji Allah, menyanjungnya dan mengagungkannya, dan dialah yang pantas untuk mendapatkan hal tersebut, kemudian dia fokuskan hatinya untuk Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni sebagaimana hari tatkala dia dilahirkan dari perut ibunya. Dan Amr ibn Abbas menyebutkan beliau dengar hadis ini lebih dari 7 kali. Iya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian keutamaan yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, tatkala beliau berwudu dan wudu yang sempurna, kemudian beliau mengatakan, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu ke ini. Kemudian beliau berkata, beliau bersabda, man tawaddoa nahwa wudu'i hada thumma salla raka'ataini la yuhadithu fihima nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhambi. Siapa yang berwudu semisal wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dan dia tidak berbicara terhadap dirinya, ya, tidak banyak berpikir, ya, memikirkan dunianya, perdagangannya, ternaknya, pertaniannya, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian di antara keutamaan khusyuk di dalam salat, adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yatawaddau fa yuhsin wudu'ahu thumma yaqumu fa yusalli raka'atain muqbilun 'alayhima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab At-Taharah. Rasulullah bersabda, tak seorang pun Muslim yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdiri salat 2 rakaat, hatinya dihadapkan kepada Allah, begitupun wajahnya, kecuali wajib untuknya surga. Kemudian masih banyak sebenarnya ya keutamaan khusyuk, namun kita khawatir waktu yang tidak mencukupi ya. Saya sebutkan secara ringkas bahwasanya di antara keutamaan khusyuk adalah menjadi tanda keberhasilan, kesuksesan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladziina hum fii shalaatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman yang mereka itu khusyuk di dalam salatnya. Ya. Bukan yang paling banyak hartanya, yang berhasil bisnisnya, tidak. Tetapi yang paling beruntung, yang paling banyak rezekinya adalah yang paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk di dalam salat ini adalah kehadiran hati ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyadari akan kedekatan Allah sehingga hatinya menjadi tenang, jiwanya menjadi tenang, gerakan badannya menjadi tenang, dan akan berkurang keberpalingannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul beradab di hadapan Allah. Dia pahami seluruh ucapan dan gerakan-gerakan yang dia lakukan di dalam salat dari awal sampai akhirnya. Ya. Sehingga hal ini akan menolak berbagai was-was dan pikiran-pikiran yang hina. Dan inilah rohnya salat. Dan inilah tujuannya salat. Dan inilah yang akan dicatat, yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang salat kemudian tidak ada yang dia pahami dari ucapan yang dia baca di dalam salat, dia tidak pahami gerakan-gerakan salatnya, maka ini tidak mendapatkan pahala. Walaupun sebagian ulama menyebutkan gugur kewajibannya ya untuk mendirikan salat karena sudah melaksanakan. Iya. Namun dia tidak mendapatkan pahala kalau dia tidak khusyuk di dalam salatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yusalli as-salata falam yuktab illa nisfuha. Falam yuktab lahu illa nisfuha." Au sulusuha au rubuha hatta balaga ila usriha. Ada seorang hamba, dia salat namun tidak dicatat baginya pahala kecuali seperduanya atau sepertiganya atau seperempatnya atau sampai sepersepuluhnya. Jadi kalau orang cuma khusyuk ketika takbir Allahu Akbar ya, karena sebagian orang mengatakan khusyuk itu ketika takbir saja, berarti dia cuma mendapatkan yang itu. Atau dia cuma khusyuk ketika ia akan na'budu wa ia akan nasta'in, berarti dia cuma dicatat khusyuknya untuk itu. Atau sekadar tahiyat saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia cuma khusyuk ketika membaca 2 kalimat syahadat ketika tahiyat, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan kadar khusyuknya ketika itu. Iya. Berarti kalau begitu kita berusaha untuk khusyuk dari awal sampai akhir. Ya. Dan insyaallah akan kita sebutkan nantinya. Kemudian bahaya atau peringatan bagi orang-orang yang tidak khusyuk di dalam sholat, dan ini akan membuat kita semakin semangat untuk mengilmui rahasia khusyuk di dalam sholat. Iya. Yang pertama, terkadang seseorang itu sholat sampai 60 tahun, ya, dan tidak diterima sedikit pun sholatnya walaupun satu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli 60 sanah wa ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ar-ruku'a wa la yutimmu as-sujud wa yutimmu as-sujud wa la yutimmu ar-ruku'." Iya. Sesungguhnya ada seorang yang dia itu salat selama 60 tahun dan dia tidak diterima salatnya. Bisa jadi dia sempurna rukunya, tetapi sujudnya tidak sempurna. Sempurna sujudnya, tetapi rukunya lagi yang tidak sempurna. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang seperti ini. Puluhan tahun sampai beruban rambut kita sholat, namun tidak pernah kita khusyuk di dalam sholat. Iya. Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan para sahabat, memperingatkan tentang perkara khusyuk di dalam sholat ini, saking pentingnya yang namanya khusyuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walam ya'ni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haq. Belum kedatang waktunya kepada orang-orang yang beriman untuk hatinya itu khusyuk kepada Allah dan apa yang turun berupa kebenaran. Belum kedatang waktunya kepada kaum mukminin hatinya khusyuk ketika mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika turun kepada kebenaran kepada mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim, menyebutkan, kata beliau, makana baina islamina wa baina nuzuli hadhil ayat illa arba'u sinin. Jarak antara turunnya ayat ini dan waktu kami masuk Islam baru 4 tahun. Sudah ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru 4 tahun sahabat masuk Islam kemudian ditegur masalah kehusuan ketika berzikir, ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Bayangkan jemaah sekalian, sahabat, sampai-sampai mereka mencaci maki dirinya sendiri, merendahkan dirinya. Ada apa dengan saya? Saya ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kami ditegur oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kondisi kita sekarang ini, yang mana ilmu kita terlalu jauh dari ilmu para sahabat, apalagi amalan kita, apalagi keikhlasan kita, sangat sulit untuk dibandingkan. Andai kata ada perbandingan, ya, yang lebih daripada jaraknya langit dengan sumur bor, masih jauh lagi dari itu. Ya, saking jauhnya. Walaupun kita sudah mengaku sebagai pengikut salafus saleh, mengaku sebagai seorang salafi yang mengikuti salafus saleh, sangat jauh. Para sahabat diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka lebih pantas untuk kita, ya, banyak merenungi ayat ini, menjadikan cambuk untuk hati kita bahwasanya sekarang sudah datang waktunya untuk khusyuk, ya Allah. Sekarang waktunya, tiba waktunya untuk khusyuk kepada-Mu, ya Allah. Khususnya di dalam permasalahan salat. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan melihat kepada salat seorang hamba yang tidak menegakkan tulang punggungnya ketika dia rukuk ataupun ketika dia sujud, berdasarkan hadis Talq bin Ali Al-Hanafi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu azza wa jalla ila salati abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, di dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan memandang kepada salat seorang hamba yang tidak dia tegakkan tulang punggungnya ketika dia ruku dan ketika dia sujud. Iya, dan masih banyak lagi ya peringatan dan tahzir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang tidak menyempurnakan salatnya atau tidak khusyuk di dalam salatnya. Baiklah, setelah mengetahui keutamaan dan bahaya orang yang tidak khusyuk di dalam salat, maka kita akan menyebutkan beberapa hal yang akan membantu kita untuk khusyuk di dalam salat. Dan jumlahnya sebenarnya banyak sekali, namun saya akan menyebutkan yang penting-penting saja. Dan yang paling penting adalah kita memahami setiap poin ini dan bertekad untuk mengamalkan, iya, semaksimal mungkin setiap poin yang kita dengarkan. Yang pertama, al-istiddad lis-salah wa tahayyu' laha. Dia mempersiapkan diri untuk salat. Jadi dia mempersiapkan dan memaksimalkan dirinya untuk salat. Dan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, at-tardid mal muadzin. Dia jawab ya setiap lafaz-lafaz azan. Ya, setiap lafaz azan yang dia dengarkan. Ketika dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jawab. Kalau memang serius ingin khusyuk di dalam salat, perhatikan ketika ada orang azan. Jangan kita sibuk bahas kamu dari mana, saya dari Makassar, kapan kita tiba, jam 2 malam. Ya, bagaimana perjalanan? Padahal azan ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama siapa ki? Ya, berapa orang rombongan ta? Nah, orang yang serius ingin khusyuk ketika sholat, urusan yang seperti ini dia tinggalkan. Allah Maha Besar, bukan cuma di mulut tapi juga di hati. Jawab, resapi. Allah Maha Besar, besar zatnya, besar kadarnya, Allah Subhanahu wa taala. Dijawab setiap lapas azan. Ditafakkuri makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian setelah itu berdoa. Ya. Kemudian setelah itu, ya, jangan cari lagi teman tadi. Lanjut lagi bicara, tidak. Ya. Usahakan berdoa antara azan dengan iqamat. Kita mulai bermunajat dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian juga diantara bentuk mempersiapkan diri untuk salat ini agar bisa khusyuk, menyempurnakan wudunya, yang membaca basmalah, kemudian membaca doa dan zikir setelahnya, kemudian berusaha untuk bersiwak biar lebih segar mulutnya, ya, kemudian memakai pakaian yang indah karena ini juga akan membantu kehusyuan di dalam salat. Kemudian bergegas ke masjid dengan penuh ketenangan sambil menunggu, ya, ditegakkannya salat. Begitupun merapatkan dan meluruskan saf. Ini semua adalah persiapan untuk bisa meraih khusyuk di dalam salat. Kemudian saya ringkas saja karena saya khawatir waktu tidak, ya, mencukupi. Yang kedua, ketika di perjalanan menuju tempat untuk sholat ini, ingin berdiri di hadapan Allah, dia harus menyadari bahwa dia sedang memikul dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa iftitah, ya, beliau membaca apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah saya dengan dosaku sebagaimana engkau telah menjauhkan, sebagaimana jauhnya antara timur dengan barat. Allahumma ba'id baini wa baina khotayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotayai kama naqqaita as-sawbul abyadi minad danas. Allahumma aghsilni bil ma'i was-salji barat." Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar dijauhkan dari dosa-dosanya, dicuci dengan air, dengan salju, bersamaan dengan ghufiralahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Nabi telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, tetapi beliau masih merasa penuh dengan dosa. Subhanallah. Ini yang harus kita biasakan. Tanamkan ketika kita hendak berdiri di hadapan Allah. Bahwasanya kita ini penuh dengan dosa dan kesalahan. Ingin berdiri di hadapan Allah yang Maha Agung. Kita adalah hamba yang hina. Hamba yang lemah akan berdiri di hadapan Allah yang Maha Kuat. Kita adalah hamba yang penuh dengan kekurangan akan berdiri dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kesempurnaan. Kemudian kita pun memulai dengan takbir. Maka butuh kita, diantara sebab yang bisa mendatangkan kekhusyuan adalah memahami setiap bacaan-bacaan di dalam salat dan gerakan-gerakannya. Iya. Dan ini kalau dikupas tentunya akan membutuhkan waktu yang panjang sampai salam. Subhanallah. Iya. Namun adanya daurah tabligh akbar seperti ini, kita berharap ini baru sekedar menjadi cambuk, ya, bagi kita semua untuk bersegera semakin mendalami ilmu agama. Iya, tidak cukup kalau cuma 2-3 jam untuk mengupas hal ini. Jadi kita memahami Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita ucapkan di mulut Allahu Akbar, dan di hati juga menyaksikan akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekedar di mulut, ya. Allahu Akbar. Kemudian, ya, hatinya mengingat. Andai kata saya beli tadi itu barang, wah, saya akan untung ini. Ya, sebentar habis sholat, ya, saya akan pindahkan daganganku ke sana. Ya, sapi yang saya gembala akan saya pindahkan ke sana. Bagaimana dengan mobilku ini? Jangan-jangan ada yang gores di luar ini. Ternyata di mulutnya dia katakan Allahu Akbar, tapi di hatinya ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Masalah dunia, ya, masalah bisnis, itu adalah urusan kecil, hina, rendah. Apalagi kalau kita pahami, ya, bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya milik Allah Rabbil Alamin, yang mentarbiyah, yang mengurus seluruh alam semesta, termasuk diri Anda, keluarga Anda. Seluruh alam semesta ini di bawah tarbiyah, urusan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kenapa kita harus sibuk mengurusi dagangan kita di dalam sholat? Bahkan sebagian orang, ya, itu semakin kencang dan hebat bisnisnya kalau sholat. Ya, ya tidak. Dan mungkin tidak sedikit yang dia dapatkan kunci motornya atau mobilnya yang hilang di dalam sholatnya. Allahu musta'an. Apalagi kalau kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya. Fi'liyah wa dzatiyah. Sifat fi'ilnya Allah dan zatnya Allah penuh dengan kasih sayang. Sampai-sampai orang kafir pun diberi makan oleh Allah, padahal dia menyembah selain Allah. Nah, kalau antum baca ini Ar-Rahmanir Rahim, maka seharusnya kita semakin tenang di dalam sholat. Tidak perlu pikirkan yang di luar. Kenapa? Orang kafir saja dikasih makan, anjing saja dikasih makan, semut saja dikasih makan, apalagi kalau kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang telah disebutkan tadi oleh Ustadzuna Ustadz Khairir, bahwasanya sholat ini justru menjadi sebab besar yang akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dipahami ayat per ayat bacaan ini, ya. Lanjut lagi, Maliki Yaumiddin. Ini, ya, kalau kita pahami ayat ini, bahwasanya Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu Wa Taala yang merajai hari pembalasan, yang maha adil, dan kita akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa penerjemah. Berdiri di hadapan Allah, dan seluruh amalan kita yang besar ataupun kecil itu akan dibalas. Maka ini akan semakin membuat kita untuk khusyuk, takut kepada Allah. Malik Yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan. Dan saya termasuk orang yang akan diadili di padang mahsyar nantinya. Dan saya termasuk orang yang akan dihitung seluruh amalannya yang besar ataupun yang kecil. Faman ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan walaupun sebesar biji atom kebaikan, dia akan melihatnya. Begitupun yang melakukan kejelekan juga akan melihatnya. Nah, kalau ini dipahami, dirasapi dan ditadabburi dalam sholat, inilah sholat yang akan mendatangkan manfaat. Ya, inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Setelah salam, ya, dia akan senantiasa takut untuk jatuh kepada kemaksiatan, karena dia sudah baca tadi Malik Yawmiddin. Kita akan berdiri di hadapan Allah, akan diadili dengan seadil-adilnya, dan dia akan termotivasi untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena dia pahami bahwa sebentar lagi dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di antara sebab yang akan mendatangkan kehusyuan di dalam salat adalah tadakkurul maut, mengingat kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzkurul maut fi salatik, fa inna ar-rajula idza dzakara al-maut fi salatihi la hariyun ay yuhsinu salatahu. Wa shalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli ghairaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah kematian di dalam salatmu. Karena seseorang apabila dia mengingat kematian di dalam sholatnya, maka ini sangat membantunya untuk memperindah sholatnya. Dan sholatlah kamu sebagaimana sholatnya seseorang yang dia itu yakin bahwasanya dia tidak akan lagi sholat setelah itu." Ya, sholli sholat al-muaddi', sholatlah kalian dengan sholat perpisahan. Karena tidak ada yang jamin bahwasanya setelah sholat duhur tadi kita akan masih sholat asar sebentar. Ya, tidak ada yang jamin. Maka tatkala kita memulai sholat, kita khawatir jangan-jangan ini adalah sholat yang terakhir. Ya, ini adalah sholat yang terakhir. Kemudian selanjutnya, mentadaburi seluruh ayat-ayat yang dibaca dan zikir-zikir di dalam salat. Iya, dan ini tentunya butuh ilmu, butuh belajar. Kemudian setiap ayat yang dibaca itu kita merasa sementara berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitalah maf'ulnya, objeknya yang diajak bicara oleh Allah. Misalnya kita membaca surat At-takatsur. Alhaakumut takatsur. Saling berlomba-lomba kepada mengumpulkan harta itu telah membinasakan kalian. Posisikan diri antumlah yang diajak bicara oleh Allah. Bahwasanya kita ini yang telah dibinasakan dengan sibuk berlomba-lomba mengumpulkan harta. Siapa yang paling banyak hartanya? Sadari, saya yang menjadi objek yang diajak bicara oleh Allah di dalam ayat ini. Hatta zurtumul maqabir, sampai engkau masuk di dalam kuburan. Subhanallah. Kalau ini kita lakukan, maka insyaallah taala kita akan merasakan khusyuk dan nikmatnya salat. Insyaallah taala. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Suatu saat kelak nanti engkau akan mengetahui. Kita akan mengetahui. Kita menjadi objek. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawna al-jahim. Engkau akan melihat neraka jahim. Kita akan melihat neraka jahim. Diri kita ini berdialog. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat, ya, beliau tidak terburu-buru. Beliau baca mufassaran, harfan-harfan. Ya, jelas. Ayat per ayat. Dan ini akan mengantarkan seseorang ke seseorang untuk semakin mentadabburi setiap ayat yang dia baca. Ketika disebutkan tentang penghuni neraka jahannam, siksaan di dalamnya, pikirkan bahwasanya antumlah, kita ini yang akan kena dengan ayat tersebut, sehingga akan merasakan, mendatangkan rasa takut. Kemudian, di antara sebab untuk mendapatkan kehusyuan di dalam salat adalah tartilul qiraah wa tahsinus saut, mentartil dan memperindah bacaannya, iya, suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Jangan dia terburu-buru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Al-Hakim, "Zayyinul Qur'an bi aswatikum fa inna as-sautal hasan yazidul Qur'ana hasana." Ya, perindahlah Al-Qur'an itu dengan suara kalian. Karena sesungguhnya suara yang indah itu akan semakin menambah keindahan Al-Qur'an. Iya. Apalagi kalau kita sholat berjamaah, kita usahakan yang menjadi imam yang bagus bacaan Al-Qur'annya dan indah suaranya. Ya. Dan paham akan hukum-hukum sholat. Biar kita yang jadi makmum di belakang, ya, khusyuk. Iya. Bukan ketawa. Iya. Karena sebagian imam justru bikin ketawa di belakang dari segi bacaannya, apalagi kalau sudah ompong giginya, waduh, sudah keluar jauh dari apa, bacaan tertil sudah tidak sesuai dengan makhrajnya. Kita ingin khusyuk susah, ya, susah untuk khusyuk. Nah, makanya imam dipilih yang bagus, ya, bacaan Al-Qur'annya dan bagus suaranya. Kemudian juga di antara hal yang akan mendatangkan khusyuan dalam salat, ayya'lam annallaha yujibahu fi salatihi. Dia harus mengilmui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjawab, ya, bacaan-bacaan salatnya. Khususnya ketika membaca surat Al-Fatihah. Iya. Sebagaimana dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qusimatis salatu baini wa baina 'abdin isfain, wa li 'abdi ma sa'al." Salat itu dibagi menjadi dua antara saya dengan hambaku. Salat, ya, di sini nama lain dari surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu memiliki banyak penamaan, di antaranya as-shalah. Ya. As-salah nama lain dari surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Iya. Fa idza qala alhamdulillahirabbil alamin, qala Allahu hamadani abdi, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan menjawab, hambaku telah memujiku. Iya. Makanya membaca surah Al-Fatihah jangan terburu-buru. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya. Biar surat tarwih. Ya, enggak boleh terburu-buru karena kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kira-kira kalau antum dipanggil oleh pejabat menghadap, ya? Dipanggil sama Pak Bupati. Datang. Saya yakin antum akan sopan. Pakaian bagus. Ya. Sopan berdirinya, sopan ucapannya, sopan. Ya. Tidak mungkin dia masuk langsung dobrak pintu, lari depannya Pak Bupati atau Pak Pak Gubernur. Dia ucapkan seluruh pembicaraan dengan begitu cepat, kemudian diambil kembali, ya, tasnya, kemudian lari keluar. Kira-kira apa komentarnya? Itu manusia, ya, manusia. Lalu bagaimana kalau Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Kuasa? Seharusnya kita penuh dengan adab. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya, inna lil abd, kata Ibnu Qayyim, inna laka mauqifaini baina yadayillah, sesungguhnya engkau itu akan berdiri dua kali di hadapan Allah. Iya. Al-mauqiful awal, mauqif yang pertama kita berdiri di hadapan Allah adalah ketika salat. Iya. Dan kedua kalinya adalah di pada mahsyar, tatkala kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman qama bihaqqil mauqiful awal huina alaihi al-mauqiful akhir. Siapa yang memberikan haknya ketika mauqifnya yang pertama kali di hadapan Allah itu ketika dia salat, ya, dia sempurnakan salatnya, maka akan dimudahkan ketika dia berdiri, ya, di akhirat nantinya. Jadi siapa yang ingin dimudahkan urusannya tatkala hari hisab, ketika dia berdiri di padang mahsyar di hadapan Allah untuk diadili, perbaiki ketika dia berdiri di dunia ini tatkala dia salat di hadapan Allah. Al-jazaa' min jinsil amal, balasan itu tergantung dengan jenis amalan. Tatkala kita menjaga salat kita, kita berdiri di hadapan Allah, kita sempurnakan, maka insyaallah kita akan mendapatkan kemudahan di hari yang mana sehari itu, ya, miqdaru 50 alf sanah, sehari bagaikan 50 ribu tahun. Namun orang yang bagus ketika dia berdiri di hadapan Allah di dunia, ketika dia salat, maka dia akan dipermudah dan dipercepat hisabnya. Subhanallah. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Ya, jangan sampai sholat kita lakukan seperti kebiasaan formalitas begitu saja. Ya. Jangan. Ini musibah bagi seorang penuntut ilmu. Kemudian selanjutnya, dan ini penting, ya, di antara sebab, atau kita lanjutkan pembahasan tadi, dan apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah taala atna alayya abdi, apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah akan menjawab, hambaku telah memuji-mujiku. As-sana itu pujian yang berulang. Kalau alhamdu itu cuma satu kali, ya. Tapi kalau as-sana itu pujian yang berulang. Kemudian fa idza qala Malik yaumiddin qala Allahu majjanani abdi. Majjadani abdi. Apabila hambaku membaca Malik yaumiddin, maka Allah akan menjawab apa? Hambaku akan mengagungkanku. Hambaku telah mengagungkanku. Jadi ada dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan buru-buru membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya. Ya, sampai akhir hadis. Dan mungkin semua kita sering mendengarkan hadis ini. Ya. Selanjutnya at-ta'ammul fi halis salaf fi salatihim. Merenungkan bagaimana keadaan salaf. Ya. Mungkin kita semua di sini mengaku sebagai salafi. Jadi salafi itu bukan organisasi, bukan. Ya. Bukan organisasi dia. Tidak ada ketua DPC-nya di sini atau di mana, tidak ada. Jadi salafi itu bukan partai juga, bukan. Namun salafi ini bahasa Arab. Ya. Dari kata salafa yang terdahulu, dikasih ya nisbah, artinya pengikut orang yang terdahulu di dalam Islam, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Karena Nabi bersabda, nikmat salaf laki ana, sebaik-baik pendahulu untukmu wahai Fatimah adalah saya. Maka orang yang mengaku salafi berarti dia ingin berusaha untuk mengikuti salafus saleh, berusaha untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Iya. Makanya kalau ditanya mana kartu anggotanya, tidak ada kartu anggotanya karena dia cuma sekedar penisbatan. Itu pun belum tentu kita ini diakui sebagai salafi di hadapan Allah. Karena yang menentukan salafi dan tidaknya seseorang itu adalah bagaimana keyakinannya. Sama tidak keyakinannya para salaf? Bagaimana akidahnya? Bagaimana dengan muamalahnya? Bagaimana dengan fikihnya? Tata cara sholatnya dan seterusnya. Jadi, ya, kalau kita sudah mengaku mengikuti salafus soleh, maka termasuk di dalam sholat ini kita harus banyak mempelajari sirah mereka. Bagaimana sebenarnya mereka keadaannya kalau sholat, ya? Bagaimana khusyuknya mereka dalam sholat sehingga kita bisa mengikuti. Jangan sampai kita mengaku saya ini salafi, ya, saya sejati. Namun ketika dia sholat, ya subhanallah, yang dia baca itu di atas tulisan sampai terakhir, ya, Allahu Akbar, jauh dari kondisi salafus salih. Makanya terkadang berat untuk menyandang yang apa penisbatan ini, berat, malu. Apalagi kalau kita mau bandingkan, kita baca kisahnya para salafus saleh, ya Allah, ya, malu kita menisbahkan diri kepada mereka. Sangat jauh keadaan kita. Palingan yang mirip ya mungkin jenggotnya saja, ya itu sebagian, ya sebagian. Ya saya berharap mudah-mudahan tidak ada di sini. Iya, cuma di luar sana. Itu semua butuh pengamalan. Betul-betul kita ingin meniti setiap jejak langkah mereka. Dimanapun mereka melangkah, kita melangkah juga. Dimana mereka berhenti, kita juga berhenti di situ. Dan itu bukan sekedar teori. Butuh amalan. Nah, kita kembali bahwa di antara sebab yang akan mengantarkan seseorang untuk khusyuk di dalam salat adalah dia mengetahui atau mentadabburi, mengamati bagaimana keadaan salafus saleh, bagaimana khusyuknya mereka. Ya. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Kita akan memulai dari pendiri salafi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau bertanya siapa pendirinya salafi, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena beliau adalah yang terdepan di dalam umat ini di dalam kebaikan. Iya. Dan beliaulah yang menjadi panutan kita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Sahih Ibn Hibban Bilal berkata, ya Rasulullah, lima tabki waqad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis padahal dosamu telah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Maka beliau menjawab, afala akuna abdan syakura? Laqad nazalat alayya al-layla ayah wailun liman qaraha walam yatafakkar fiha. Bilal bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis padahal dosamu telah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Maka beliau menjawab, tidakkah aku menjadi orang yang bersyukur, hamba yang bersyukur? Sungguh telah turun pada malam ini kepadaku satu ayat. Celaka orang yang membacanya kemudian dia tidak mentafakkurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang, itu sungguh-sungguh padanya ada tanda-tanda bagi orang yang memiliki hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusyuk ketika membaca ayat-ayat seperti ini. Ya. Kemudian disebutkan di dalam Sunan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abdullah Ibn Sikhri qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li sadrihi azizun ka azizil mirjal min al-buka. Kata beliau, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau salat dan di dadanya ada desisan seakan-akan mendidih, ada suara mendidih di dadanya, didihan periuk karena beliau menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat bagaimana keadaan salaf yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat lamma saqala Rasulullah SAW jaa Bilal yudhinuhu bisalah faqala muru Abu Bakrin falyusalli bin nas faqultu ya Rasulullah inna Abu Bakar rajulun asif wa innahu mata yaqum maqamaka la yusmi'un nas falau amarta Umar faqala muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Dari Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu, boleh mengatakan tatkala Rasulullah semakin parah sakitnya, ya, maka datanglah Bilal. Waktu tinggal 15 menit, masya Allah, tidak terasa waktu berlalu. Datanglah Bilal meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengimami manusia, namun beliau mengatakan, perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami manusia. Maka saya pun, yaitu Aisyah, mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang asif, yaitu gampang sekali menangis, ya, keadaannya Abu Bakar, subhanallah, gampang sekali menangis. Kapan dia yang menjadi imam menggantikanmu, maka dia tidak bisa memperdengarkan bacaannya kepada makmum, subhanallah. Andai kata Umar yang kau perintahkan, maka itu lebih bagus. Maka Rasulullah mengatakan, perintahkan kepada Abu Bakar, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, inna Abu Bakrin idza qama maqamak lam yusmi'an nas min al-buka. Famur Umar falyusalli bin nas. Sesungguhnya Abu Bakar apabila dia yang menggantikan posisimu untuk menjadi imam, dia tidak bisa memperdengarkan bacaannya kepada manusia karena beliau tidak bisa tahan tangisnya. Subhanallah. Kemudian masih banyak di sini, ya, kisah dari para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Namun kita sebutkan beberapa yang lebih membuat kita tercengang, ya. Di antaranya adalah kisah seorang tabi'in, yaitu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair di dalam salatnya, kana Urwah yakhsha'u fi salatihi khusyu'an 'aziman. Urwah itu khusyuk di dalam salatnya dengan khusyuk yang sangat hebat. Disebutkan ketika beliau keluar dari Madinah menuju ke Dimasyq untuk berkumpul dengan Al-Walid, ya. Tatkala beliau berada di suatu lembah, beliau terkena penyakit yang menggerogoti tubuhnya, menular. Kalau tidak diamputasi, maka akan terserang seluruh bagian badannya. Iya, jadi kakinya yang terserang. Ketika sampai di Dimasyq, ternyata, ya, bisa ini sudah sampai pada betis beliau. Kemudian beliau masuk kepada Al-Walid. Dikumpulkanlah atibba, para dokter, ya. Maka seluruh dokter sepakat bahwa kalau tidak segera dipotong kakinya, ya, betisnya ini ke bawah, maka seluruh kakinya ini akan terserang. Bisa ini, ya, menular terus. Dan bisa jadi seluruh badannya akan terkena. Allahu Akbar. Maka beliau siap, ya, Urwah Ibn Zubair siap untuk diamputasi, dipotong kakinya. Namun beliau ditawarkan untuk diberi minum dulu, ya, biar dia agak segar, lebih tenang. Ditawarkan juga makanan, biar dia lebih tenang perasaannya. Maka beliau menjawab, tidak. Kalau memang kalian ingin memotong kaki saya, ya, lakukanlah dalam keadaan saya sholat. Lakukanlah dalam keadaan saya sholat. Karena sesungguhnya kalau saya sholat, maka saya tidak akan merasakan sakitnya hal tersebut. Allahu Akbar. Beliau sholat, dipotong kakinya, beliau tidak rasakan sakitnya, saking nikmatnya yang namanya sholat. Ya, kalau orang sampai pada derajat ini, maka sholat itu dia sudah tidak menganggap suatu kewajiban, tapi suatu kebutuhan yang sangat nikmat, sehingga dia merasa berseri ketika sholat itu terlalu cepat. Nah, berbeda kalau orang baru merasakan lezatnya dan nikmatnya itu sholat. Imamnya, ya, cuma membaca ma yatasaalun, aduh panjang sekali nih. Ya, padahal cuma 3 ayat, tidak sampai pada ujungnya itu surat. Demikianlah keadaan salafus saleh. Banyak, ya, kisah di sini, subhanallah, yang membuat kita merasa berat dan malu. Ya, kalau ada yang tanya kita salafi, waduh, terlalu berat. Ya, ya, insya Allah saya berharap saya ini betul-betul mengikuti salafus saleh. Berat, luar biasa ibadah mereka, luar biasa ilmu mereka, luar biasa amalan mereka, kesabaran mereka luar biasa, sangat jauh dengan keadaan kita sekarang ini. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib, ketika sholat tiba waktunya, gemetar beliau, berubah pucat mukanya radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya malaik, ada apa denganmu? Fayaqulu ja'a Allah waktu amanah aradaha Allah 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamaltuha. Ada apa denganmu? Kenapa engkau pucat? Kenapa engkau gemetar? Maka Ali mengatakan, tiba waktunya. Ya, demi Allah telah tiba waktunya. Waktunya amanah. Yang mana amanah ini ditawarkan kepada gunung-gunung, kepada bumi, langit. Mereka semua enggan untuk memikulnya amanah ini. Kemudian saya pun berani untuk, ya, memikul amanah tersebut. Maka sholat ini adalah amanah. Jangan sampai kita melalaikannya. Kita lakukan begitu saja, berlalu waktu demi waktu. Ya, tiap hari kita sholat. Namun tidak ada asar pengaruh dari sholat tersebut. Ya. Dan sholat yang khusyuk itu akan melembutkan hati. Ya, membuat hati kita menjadi lembut. Dan kesemuanya ini, ya, pilarnya kembali kepada ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sholat, dia sadar bahwasanya Allah memandangnya, sehingga dia tidak akan berpaling kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita berpaling dan menoleh kepada makhluk, kepada manusia, dalam keadaan Allah sementara memandang kepada kita? Muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian at-ta'zim, pengagungan kepada Allah. Dan at-tadarru', yaitu merendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Waktunya sudah habis. Sebenarnya masih banyak hal yang harus kita ketahui, di antaranya sebab-sebab yang memalingkan seseorang dari kehusyuan. Ini juga diantara ilmu yang harus kita pahami. Iya. Setelah kita mengetahui apa sebab yang akan mengantarkan seseorang untuk khusyuk kepada Allah, sebaliknya kita harus mengilmui dan menghindari beberapa hal, ya, atau sebab-sebab yang bisa memalingkan seseorang dari kehusyuan. Dan diantaranya adalah kerasnya hati, tidak mau mentadaburi Al-Quran, terlalu cinta terhadap dunia. Kemudian sebab-sebab yang di luar sholat, ya, seperti menahan kencing atau buang air besar, atau tidak sholat menghadap sutrah, ya, tidak memakai pembatas, karena ini akan membuat pandangannya semakin jauh memandang ke depan, ya. Kemudian adanya gambar-gambar, tulisan-tulisan pada baju, ya, atau pada sajadah, ini juga yang akan membuat apa seseorang untuk tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih banyak hal yang butuh kita pelajari bersama, dan di antara hal yang paling utama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', saya berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min ad-da'wa la yustajab, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Iya. Jadi intinya adalah ilmu. Kapan ilmu ini tidak bermanfaat, maka kita tidak akan khusyuk, jiwa kita tidak akan puas, dan doa kita tidak akan dikabulkan. Dan tatkala Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, maka buahnya adalah kita akan merasakan kehusyuan di dalam sholat. Hati jiwa kita akan merasa puas, dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada saya pribadi dan umumnya kepada seluruh jemaah sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran hanya datang dari Allah semata. Kalau ada yang salah itu dari saya pribadi, dan kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam itu adalah suka jatuh di dalam kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala huwal ghafur, Dialah yang Maha Pengampun. Oleh karena itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kesalahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Kalau tidak di dunia ini, kita berdoa semoga Allah mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam surganya, Jannatul Firdaus, bersama dengan para nabi wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.